sampai pada bab Maja'a Firruqa Wattama'in. Bab keterangan dalil seputar ruqyah dan tamimah. Pada kesempatan sebelumnya telah kita baca 3 hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, yang menerangkan kepada kita hal-hal yang terkait dengan masalah ruqyah dan tamimah, demikian pula tiwalah. Kita baca sedikit keterangan dari penulis rahimahullahu ta'ala sebelum kita membaca hadis yang 4. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis rahimahullahu ta'ala, warruqa hiya allati tusamma al-azaim. Adapun yang dimaksud dengan lafaz ruqa, jamak dari ruqyah, hiya allati tusamma al-azaim, ini yang biasa dikenal dengan istilah azaim, atau bentuk mufradnya azimah, yang artinya qiraah, bacaan-bacaan tertentu untuk, atau yang biasa digunakan untuk menyembuhkan seseorang dari penyakit, baik itu karena sengatan hewan yang berbisa atau penyakit yang ditimbulkan karena gangguan jin. Naam. Untuk ruqyah, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, sudah dikenal sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus sebagai nabi dan rasul. Pada masa jahiliyah, metode pengobatan dengan ruqyah sudah ada di masa itu, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Dan diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dari sahabat Auf ibnu Malik Al-Ashja'i radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, kunna narqi fil jahiliyah, kami dahulu wahai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam biasa meruqyah, ya, menggunakan bentuk fi'il mudhari', salah satu fungsinya menunjukkan kebiasaan atau tindakan yang biasa dilakukan. Kunna narqi fil jahiliyah, kami dahulu wahai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada masa jahiliyah, sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad, sudah biasa menggunakan metode ruqyah untuk menyembuhkan orang dari sengatan hewan berbisa atau menyembuhkan seseorang yang terkena gangguan jin. Ya, famadza tara? Lantas bagaimana pendapat engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang ruqyah tersebut? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda kepada Auf ibnu Malik radhiyallahu ta'ala an, a'ridu 'alayya ruqakum, ya, tunjukkan kepadaku, bacakan kepadaku seperti apa ruqyah-ruqyah yang kalian biasa baca di masa jahiliyah. La ba'sa birruqa ma lam takun syirkan, tidak mengapa menggunakan metode ruqyah, pengobatan ruqyah, selama tidak mengandung unsur kesyirikan. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dengan sanad yang sahih Rasul mengatakan la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak mengapa menggunakan ruqyah selama tidak mengandung perkara-perkara kesyirikan. Ikhwani fi din azani Allahu wa iyyakum. Dalam hadis yang sebelumnya, ya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggolongkan ruqyah termasuk tindakan kesyirikan. Maka untuk mengkompromikan dalil-dalil semacam ini, ikhwani fi din azani Allahu wa iyyakum, diambil kesimpulan oleh para ulama yang namanya ruqyah harus terpenuhi padanya beberapa persyaratan. Satu syarat hilang, maka tidak termasuk bagian ruqyah yang diperbolehkan. Dengan kata lain, ruqyah menjadi ruqyah syar'iyah bila terpenuhi syarat-syaratnya. Apabila satu syarat hilang, maka menjadi ruqyah yang ghair syar'iyah. Baik itu ruqyah yang syirkiyah atau ruqyah yang muharramah. Apa saja syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam ruqyah? Ikhwan fil din azani Allahu wa iyyakum. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam Fathul Bari, juga dibawakan pula oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Syarat yang pertama, ayyakuna bi kalamillah, yang pertama harus menggunakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Au bi asma'ihi wa sifatihi, atau menggunakan asma'ul husna, nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Au bima warada fihi 'anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau menggunakan doa-doa yang sahih dari nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama harus menggunakan lafaz-lafaz Al-Qur'an atau menggunakan asmaul husna atau menggunakan hadis-hadis Nabi, doa-doa yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paham ya? Nah, sehingga bukan buatan sendiri. Ya. Tidak diperkenankan dalam ruqyah, ikhwan fil din azani Allahu wa iyyakum, ruqyah rakitan. Dirakit oleh kita sendiri, ikhwan fil din azani Allahu wa iyyakum, tidak bisa. Yang kedua, ayyakuna ma'lumah mafhumah bil lisanil arabi, menggunakan bahasa Arab yang difahami maknanya. Paham? Yang pertama harus pakai ayat Al-Quran. Yang kedua harus berbahasa Arab yang difahami maknanya, sehingga tidak boleh meruqyah dengan terjemahan. Dipegang saudaranya yang sakit dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb alam semesta. Dia baca apa? Terjemahan surat Al-Fatihah. Naam, surat Al-Fatihah termasuk ayat ruqyah. Tapi ketika meruqyah harus menggunakan bahasa Arab. Tidak boleh pakai terjemahannya. Entah itu terjemahan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau pakai bahasa Ambon. Tidak boleh. Ikhwan fill din azani Allahu wa iyyakum. Juga tidak semata-mata bahasa Arab. Harus bahasa Arab yang difahami maknanya. Ya. Kalau bahasa Arabnya enggak difahami, khani fi din azani Allahu wa iyyakum, kedengarannya ada bau-bau Arabnya tapi enggak paham, enggak jelas apa yang dilafadzkan, seperti orang yang berkumur, ya, tidak diperkenankan ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Paham sampai di sini? Paham? Yang ketiga, syarat yang ketiga ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum, alla ya'takida annaha tanfa'u bidzatiha dunallahi azza wa jal. Tidak boleh ketika meruqyah disertai keyakinan ruqyah tadi bermanfaat dengan sendirinya tanpa izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, syarat yang ketiga, setelah terpenuhi syarat pertama dan syarat yang kedua, baik itu menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa yang ma'thur dari Nabi kita Muhammad SAW dengan bahasa Arab yang difahami dengan baik maknanya, ketika meruqyah tidak boleh ada keyakinan ruqyah yang dia baca tadi bermanfaat dengan sendirinya tanpa izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pengaruh dari ruqyah tadi itu kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Keberhasilan seseorang ketika meruqyah saudaranya ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum atas izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan semata-mata ruqyahnya. Yang memberikan kesembuhan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami? Naam. Kemudian yang keempat ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, alla takuna mimma yukhalifu syar'a. Tidak boleh ada pelanggaran-pelanggaran syariat dalam praktek ruqyah tersebut. Jadi pahami? Nah, enggak boleh walaupun terpenuhi syarat yang pertama, kedua, ketiga, menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an, na'am, pakai bahasa Arab yang difahami dan dimengerti artinya, na'am. Ya. Dia meyakini seyakin-yakinnya kesembuhan datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala bukan semata-mata karena ruqyah yang dia baca, tapi dia lakukan praktek ruqyahnya misalkan di kamar mandi. Tidak boleh. Jadi pahami? Nah, atau bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Niat saya kan baik, Ustaz, untuk menolong. Ini yang keluar di lisannya, dalam hatinya kesempatan. Itu ya. Enggak boleh kan ibidina azani Allahu wa iyyakum. Itu empat syarat. Satu syarat hilang, maka ruqyahnya menjadi ruqyah yang ghair syar'iyah. Baik itu termasuk kategori ruqyah yang muharramah atau bahkan masuk kategori ruqyah yang syirkiyah. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Naam. Hakada ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Sehingga cukup memperhatikan empat syarat yang tadi dibawakan. Ya. Kalau terpenuhi syarat tadi, maka menjadi ruqyah yang syar'iyah. Tapi kalau hilang satu saja dari syarat di atas ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum, maka bukan termasuk ruqyah yang syar'iyah. Hakada ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Kemudian qala al-muallif rahimahullahu taala, wa khassa minha ad-dalilu ma khala minasy-syirki. Disebutkan di dalam dalil Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengkhususkan bolehnya ruqyah yang tidak ada unsur kesyirikan padanya. Seperti yang ada dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim yang kita bawakan tadi, la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Ucapan beliau ini menunjukkan bahwasanya al-aslu firruqa al-man'u. Hukum asalnya ruqyah itu dilarang. Ya. Hukum asal ruqyah dilarang. Demikian yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Sampai terpenuhi syarat-syaratnya. Sehingga tidak boleh bermudah-mudahan dalam urusan ruqyah-meruqyah. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Bisa dipahami? Naam. Hakata ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama min al-'ain wal humah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam memberikan rukhsah, keringanan. Boleh meruqyah karena penyakit ain atau sengatan hewan berbisa. Kembali pada syarat-syarat yang tadi kita sampaikan, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Sehingga gampang antum melihat, menilik, menimbang, ya, membedakan mana ruqyah yang syar'iyah, mana ruqyah yang ghair syar'iyah. Bisa dipahami? Hakadha ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa tiwalah. Dan yang dimaksud dengan tiwalah adalah hiya syai'un, segala sesuatu, yasna'unahu, yang dibuat, yaz'amuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha, dengan tujuan atau dengan anggapan sesuatu tadi bisa mengikat kecintaan istri kepada suaminya. Warrajula ila imra'atih, begitu pula sebaliknya, mengikat cinta suami kepada istrinya. Disebut dengan tiwalah, segala sesuatu yang dibuat untuk mengikat cintanya istri kepada suami atau suami kepada istri, apapun bentuknya. Dicontohkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, seperti yang kita singgung pada pertemuan sebelumnya, cincin pernikahan. Nah, hakadha ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Selanjutnya kita masuk hadis yang keempat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa rawal Imam Ahmad, diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad, an Ruwaifi', dari sahabat Ruwaifi', qala, beliau bercerita, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Ruwaifi', wahai Ruwaifi', la'allal hayatu satatulu bika, sepertinya engkau akan memiliki umur panjang. Khabar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada sahabatnya yang bernama Ruwaifi'. Ya, tentunya berita ini disampaikan oleh beliau atas dasar wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi alaihi salatu wasallam berbicara dengan dasar hawa nafsu, melainkan apa yang beliau sampaikan adalah wahyu yang diberikan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, dan ini termasuk dilalah min dalailin nubuwah, salah satu ciri kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Dan terbukti Ruwaifi' radhiyallahu taala anhu ardhah termasuk sahabat yang berumur panjang. Apa pesan Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada Ruwaifi' yang ditengarai oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam memiliki usia yang panjang? Fa akhbirin nas, maka tolong sampaikan nanti kepada umat manusia, generasi sesudah generasi kalian, anna man aqada lihyatahu, barang siapa yang mengikat jenggotnya. Mengikat jenggotnya, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ini dulu biasa dilakukan oleh orang-orang Arab, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, membiarkan jenggotnya tumbuh. Ya, kemudian diikat. Kalau jenggot macam anak gini enggak mungkin diikat. Ya, jenggotnya lebat ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, diikat. ya, di apa namanya, dibelah dua, diikat di belakang. Nah, kayak selendang gitu ya. Tayyib. Paham? Nah, kalau macam ini enggak mungkin. Ya. Tujuannya yang pertama lil iftikhar. Ya, untuk menyombongkan diri. Supaya terlihat gagah, perkasa, jagoan perang. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Yang pertama. Tujuan yang kedua, dia ikat jenggotnya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, khaufan minal ain, supaya terhindar dari penyakit ain. Ya, supaya terhindar dari penyakit ain, diikat jenggotnya. Rasul mengatakan, fa akhbirin nas, maka sampaikan wahai ruwaifi kepada generasi sesudah kalian nanti, anna man aqada lihyatahu, barang siapa yang mengikat jenggotnya dengan tujuan tadi, au taqallada wataran, atau mengalungkan tali busur, sama tujuannya supaya terhindar dari penyakit ain, au istanja biraji'i dabbatin au adumin, atau beristinja, ya, membersihkan diri, khani bidin azani Allah wa iyyakum, sesudah buang hajat dengan kotoran hewan ternak atau dengan tulang, fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bari'um minhu. Kabarkan kepada generasi sesudah kalian nanti bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berlepas diri dari hal itu semua. Tiga perkara yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau berlepas diri dari tiga tindakan tadi. Menunjukkan tiga perkara tadi diharamkan, tidak boleh dilakukan. Yang pertama, mengikat jenggot dengan tujuan iftikhar atau khaufan minal ain. Ya, mau diikat jenggotnya di kelabang, ya, diikat di tembok, dan semisalnya, atau dikasih gantungan pintu, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, tujuannya supaya terhindar dari penyakit ain, haram hukumnya. Yang kedua, taqallada wataran, menggantungkan tali busur supaya terhindar dari yang namanya penyakit ain. Entah itu digantungkan pada anaknya, digantungkan pada hewan ternaknya, digantungkan pada kendaraannya. Seperti yang telah lalu, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, termasuk kategori tamimah. Ya, kalau dulu yang apa namanya masyhur di zaman dulu, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, pakai watar, tali busur yang sudah enggak kepake, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, diikatkan pada lengan dirinya, atau dikalungkan kepada anaknya, atau dikalungkan kepada hewannya, dikalungkan kepada kendaraannya, supaya terhindar dari penyakit ain, namanya tamimah. Dan itu hukumnya terus ada, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, terus berlaku pada perkara-perkara dengan fungsi dan tujuan yang sama, walaupun tidak dalam bentuk tali busur. Ya, mau itu dalam bentuk tasbih, atau dalam bentuk gantungan, atau dalam bentuk gelang, kalung terbuat dari tali atau emas atau perak atau kuningan atau besi putih khas Maluku, sama hukumnya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kalau tujuannya supaya menghindarkan dirinya dari penyakit ain. Bisa dipahami? Tayyib. Dan perkara yang ketiga yang dilarang, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, beristinja, ya, dengan kotoran hewan yang telah mengering atau dengan tulang, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Bisa dipahami? Tayyib. Naam, wal hadits sahih. Hadits yang dibawakan oleh beliau dari sahabat Ruwaifi, riwayat al-Imam Ahmad, disahihkan oleh al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian penulis rahimahullahu taala membawakan athar dari salafun salih ridwanullahi taala alaihim ajmain, wa an Sa'id bin Jubair, dan dari Sa'id bin Jubair qala, beliau berkata, man qata'a tamimatan min insanin kana ka'adali raqabah. Rawahu Waqi'. Barang siapa yang memutus tamimah dari seorang manusia, dia melihat saudaranya mengenakan tamimah kemudian dia lepas, dibuang, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, kana ka'adali raqabah, maka itu seperti membebaskan seorang budak. Rawahu Waqi', diriwayatkan oleh Imam Waqi', namun sanadnya dhaif. Kalau dhaif, maka enggak dipakai, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Walahu, dan diriwayatkan pula oleh Waqi', an Ibrahim, dari Ibrahim An-Nakhai qala, beliau berkata, kanu yakrahuna at-tamaim kullaha, mereka dahulu salafun salih mengharamkan, ya, al-makruh inda salaf bimakna al-muharram. Kata-kata makruh menurut salaf terdahulu, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, artinya haram, bukan makruh menurut mutaakhirin, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Kalau makruh menurut mutaakhirin, ya, fuqaha mutaakhirin, dilakukan enggak mengapa, ditinggalkan mendapatkan pahala, kan begitu. Naam. Tapi kalau kata-kata makruh disandarkan kepada salaf, ya, generasi salaf, baik itu para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain atau generasi tabi'in, maka maknanya adalah al-muharram. Bisa dipahami? Naam. Itu kaidah dalam ilmu qawaid fiqh, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Kanu yakrahuna at-tamaim kullaha, mereka membenci, memakruhkan, artinya mengharamkan tamaim, tamimah. Tamimah sekali lagi segala sesuatu yang digantungkan untuk menghindarkan diri dari penyakit ain. Kullaha, semuanya, minal Qur'an wa ghairil Qur'an, baik yang digantungkan itu adalah ayat-ayat Al-Qur'an atau selain Al-Qur'an. Yang masih ingat pertemuan sebelumnya, ya, sebagian salaf, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, dinukilkan tidak memberikan rukhsah, boleh kalau menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an, namun yang sahih wallahu taala a'lamu bis-shawab, tidak diperbolehkan karena bisa menjerumuskan pada tindakan al-istihza bil Qur'an. Bisa dipahami? Nah, hakada ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ini beberapa hadis yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu taala terkait dengan masalah ruqyah dan tamimah. Adapun masail, kesimpulan faedah yang beliau sampaikan, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.